من عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-13 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang rububiyahnya. La haula wa quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang di langit dan bumi, yang diam atau bergerak, yang nampak atau yang tersembunyi, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Kita lihat dan ingat kembali bahwa surah ini surah Makkiyah. Surah penetapan dan takrir tentang masalah ketauhidan. Penekanan yang paling pokok di surah-surah Makkiyah adalah penekanan tentang uluhiyatullah. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran di ayat-ayat yang ada dalam surah Al-An'am ini arahnya ke sana. Baik. Sehingga sangat gamblang, sangat jelas ketauhidan dan kesyirikan. Maka Allah mengatakan walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Dan ini diyakini oleh orang-orang Arab Quraisy pada saat itu bahwa Allah sebagai pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membagi-bagi rezeki, Allah yang menguasai semesta alam ini. Maka ketika ini sudah menjadi keyakinan mereka, Allah mengatakan, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kapan kalian menyembah selain Allah, berarti kalian menyembah sesama makhluk. Jadi, sama-sama lemah, sama-sama tidak memiliki, sama-sama tidak bisa apa-apa. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, apa yang diam, apa yang bergerak, apa yang nampak, apa yang tersembunyi. Masyaallah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul basir, yang maha mendengar semua ucapan. Semua ucapan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, semua suara dengan berbagai macam bahasa dan dialek, dan dengan berbagai macam permintaan, permohonan, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu saat ada jeda. Allah tidak lalai dari semua suara, semua bahasa, semua permohonan, semua permintaan. Ini dikatakan huwa sami'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, al-alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, mengetahui semua makhluknya. Barakallahu fikum, rahasia-rahasia mereka. Allah maha mengetahui segala sesuatunya yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Takrir wa huwa as-sami'ul 'alim. Kul agairallahi attakhidhu waliya. Katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin. Karena setiap orang dengan keyakinannya, dia mengajak orang lain berkeyakinan dengan keyakinan itu. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajak orang, mengajak umat manusia ini untuk berkeyakinan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di lain pihak, orang-orang Yahudi, orang Nasara juga demikian, mengajak kepada Nasraniyahnya, mengajak kepada Yahudiyahnya. Di sisi yang lain, musyrikun juga, para penyembah berhala, para penyembah kuburan, patung berbagai macam, juga mengajak kepada agama dan keyakinan mereka. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, "Qul agairallahi attakhidhu waliya?" Apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku jadikan sebagai wali? Barakallahu fikum. Apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku akan jadikan penolong, pembela, penyelamat? Suatu yang tidak mungkin. Karena selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan innal ladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuuna min qitmir. Semua yang kalian sembah, kalian seru, kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki walaupun hanya sekedar sama seperti kitmir. Kitmir ini adalah dari selaput yang sangat tipis yang membungkus biji korma. Ini kitmir. Jadi sekedar seperti itu saja mereka tidak memiliki, apalagi yang lebih besar dari itu, lebih banyak dari itu. Maka sungguh sangat bodoh orang yang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Qul agairallahi attakhidhu waliya, katakan kepada orang-orang musyrikin ini, apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku jadikan penolong, pembela, pelindung? Fatiris samawati wal ardh. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Jadi, semestinya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang mencipta segala-galanya. Jadi, fatiris samawati wal fatir, yakni menciptakan sesuatu yang tidak ada serupa sebelumnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah Subhanahu wa taala yut'imu wa la yut'am, yang memberi makan dan tidak diberi makan. Subhanallah. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mereka menghambakan diri kepadaku, mengesakan aku, mentauhidkan aku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak butuh dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak butuh diberi makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala ar-razzaq, dialah yang membagi-bagi rezeki. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Perbendaharaan Allah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membagi-bagi rezeki. Dia yang memiliki segala-galanya. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Masyaallah. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama. katakan wahai Rasul kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, sungguh aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pertama yang menyerahkan diri kepadanya. Subhanallah. Pembahasan tentang masalah rezeki, terkadang orang-orang takut kehilangan rezeki atau kekurangan rezekinya sehingga mereka melalaikan kewajiban-kewajibannya atau mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin segala sesuatunya. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama, sesungguhnya aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pertama kali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepadanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala takunanna minal musyrikin. Coba perhatikan di akhir ayat ini, qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal musyrikin, dan jangan pernah engkau menjadi orang-orang musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Subhanallah. Baik. Di zaman dahulu orang-orang musyrikin yakin yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus kenapa mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Alasannya di dalam Al-Qur'an, mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Baik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menghambakan diri kepada mereka ke selain Allah ini kecuali hanya sekedar untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu. Yang kedua, karena mereka tahu yang memberi rezeki, yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka sangat berharap syafaatnya orang-orang yang mereka sembah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pembela-pembela kami nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki, masalah keselamatan, mereka yakin yang memberi rezeki, yang menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi buktinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ghashahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum minal bar'i idza hum yusyrikun." Mereka orang-orang musyrikin dahulu kala, ketika mereka di tengah-tengah lautan dihantam oleh badai topan, diombang-ambingkan ke sana kemari, da Allah mukhlisina lahuddin, mereka apa, mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, ya Allah, seandainya engkau menyelamatkan kami dari ini maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ternyata begitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman dahulu, musyrikin di zaman dahulu. Adapun musyrikin belakangan ini, mereka melakukan penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena permasalahan rezeki terkadang. Minta keselamatan. Ya wali fulan, tolong saya. Saya sudah sekian lama berdagang, sekian lama berusaha, masih tetap begini-begini saja rezeki saya, tolong dilancarkan, tolong dilimpahkan. Minta rezekinya kepada wali. Jadi, minta keselamatannya kepada wali. Jadi, begitu mereka diombang-ambingkan di tengah-tengah laut, yang mereka panggil bukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Syiah yang mereka panggil siapa kira-kira? Ya, mereka memanggil ya Husain, ya Husain. Ya Ali madad, wahai Ali berikanlah pertolongan. Yang mereka panggil adalah selain Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka dari mara bahaya yang menguasai mereka. La haula wa quwwata illa billah. Orang sufinya demikian juga, ketika diombang-ambingkan oleh topan, yang mereka panggil siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala yang mereka panggil. Yang mereka panggil ya siapa? Ya Abdul Qadir Jailani. Ya Syamsan, ya Aidrus, ya Al-Hadi, ya. Guru-guru tarekatnya mereka, mereka panggil. Karena keyakinan mereka tentang masalah rububiyah saja sudah rusak. Lebih mending musyrikin di zaman dahulu kala. Di zaman dahulu kala orang musyrikin meyakini yang memberikan pertolongan, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin belakangan mereka sudah banyak berubah. Barakallahu fikum. Bahkan masalah rububiyahnya sudah rusak. Mereka yakin ada yang memberi rezeki, ada yang memberikan pertolongan, ada yang memberikan keselamatan, ada yang bisa memberikan perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wala takunanna minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim. Sampaikan kepada mereka, orang-orang musyrikin, karena musyrikin juga mengajak kepada kesyirikan. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakan bahwa sungguhnya aku sangat takut seandainya aku bermaksiat kepada Rabbku, aku akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat besar. Aku khawatir seandainya aku berlaku syirik, menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan diadab dengan azab yang sangat besar di hari yang besar, yakni hari kiamat. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab hari kiamat pada hari itu, faqad rahimah, maka sungguh dia telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, api jahannam, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang beruntung. Kalau sini faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah kemenangan yang sangat nyata. Masya Allah. Itulah kemenangan yang nyata. Kemudian coba kita lihat ayat setelahnya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa hu. Kalau kalian ditimpa musibah, kalian terpuruk, kalian dihimpit oleh kesusahan, maka yakin la kashifalahu illa hu, tidak akan ada yang bisa menyingkapnya, mengangkatnya, menghilangkannya dari kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah minta pertolongan kepada siapa-siapa. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena la kashifalahu illahu. Barakallahu fikum. Anda sakit, pengen sembuh. Anda merasa terhimpit dengan keadaan Anda sakit. Anda miskin, Anda merasa kesusahan dengan hidup kemiskinan. Ada masalah yang Anda hadapi terus menerus. Maka jangan pernah minta ke siapa-siapa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata-kata kalian, mintalah kalian kepadaku, aku akan memenuhi permintaan kalian, memberikan apa yang kalian minta. Barakallahu fikum. Ini penetapan ketauhidan. Barakallahu fikum. Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang berbagai macam sesembahan, banyak yang dia mintai. Boleh jadi dia tidak minta kepada kuburan, tapi dia minta dengan hatinya, ini menggantungkan hatinya, harapannya kepada benda-benda tertentu. Barakallahu fikum. Benda-benda tertentu, keris kah mungkin? Baik. Batu-batu, benda-benda yang mustika-mustika mungkin. Benda-benda bertuah menurut mereka. Dia simpan di dalam rumahnya dengan harapan dan menggantungkan hati bahwa benda inilah yang akan menyelamatkannya, menjadikan rumah tangganya harmonis, rezekinya lancar, dan seterusnya. Wa hadza syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa illa billah. Berbagai macam, barakallahu fikum, sesembahan manusia ini. Sesembahan yang batil, barakallahu fikum. Sesembahan yang hak untuk mereka sembah hanya satu, Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan ketauhidan kita. Tidak ada yang kita mintai, tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ruku sujud kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.